dia apo sajo nanado. Usama ninga da pandang kanan kayo. Lie urang nan hidinyo di bawah kita. Kadang makan kadang puaso. Jang salahkan jari. Jandi upe patai. Kalau dande jari yang ama-ama tak balai. Basabalah, basukurlah dia nan rasaki indah ba pintu cinta kita sadang diuji sarakanlah yo kanan satu biar hidup ko susah salaiman. Dia gulai jari yang udah goreng pala.